Adam sense Anna Li Anta Laka Anti Laki Dua Lalu Dia Lahan Anna Ustadu Li Hitabu Adal Hitabu Di Anta Ilmiru Laka Kuruasatu Al-Hadi Sporat Laka Anti Fatimah Laki Mandiri Adal Falak Wal Mutambat Laki Coba ikuti ya Anali Anali Anta Laka Anta Laka Anti Laki Anti Laki Dua lagu, dua lagu. Dia laha, dia laha. Anak ustad, anak ustad. Li kitabun, li kitabun. Adal kitabun, adal kitabun. Antar ilmu, antar ilmu. Laka kurosatun, laka kurosatun. Hal hadhihi al-mishtaratu laka. Anti Fatimah Anti Fatimah Laki Mandir Laki Mandir Hadal Qalam wal Musallatu Laki Hadal Qalam wal Musallatu Laki Dari Ana apa dari? Ana Li Anta Laka Anti Laki Hua lahu, hia laha, ana ustadun, li kitabun, hadal kitabu li, anta tilmidun, laka kurrasatun, hal hadihil mishtaratu laka, anti fatimatu, laki mandilun, hadal qalamu wal musallatu laki. Anali anta laka anti laki dua laki dia laha ana ustadun li kitabun adal kitabu li anta tilmidun laka kurosatun alhadi mistaratu laka anti fatimatu laki mandirun adal kolamu wal mutallatu laki ya Anali, anta laka, anti laki, dua laki, dia laka. Ana ustadu, li kitabu, hadal kitabu li. Anta tilmidu, laka kurosatu, hadhi tilmidus korotu laka. Anti fatimat, laki Coba kita lihat dulu Anali Ana, anta, anti, anali sudah kita pelajari ya Ana, saya baik laki-laki Anta, kau Anti, kau dua dia laki-laki ya laki-laki ya dia perempuan ya sampai kalau kita ini sampai di sini kita baru menggunakan kata ganti anak kita itu dua dia cara ada 14 ya itu ada 14 kalau menangkapi itu kata ganti nah yang sudah yang di sini yang baru kita pelajari ini laka ya lima kan itu belum tapi nah sebenarnya raja ini menggunakan li itu apa artinya li itu mempunyai ya huruf jaya salah satu tujuan huruf jaya kan ada li li ini huruf jar. Jadi li ditambah ini. Kalau li tambah dhamir mufassil, li tambah huwa bukan menjadi li huwa tapi menjadi labu. Baru itu asal li, ya. Jadi sama dengan ini. Ana li tambah ana menjadi li. Li tambah anta menjadi laka. Li ditambah anti menjadi laki. Gitu ya. Maksudnya ini. Jadi ini setelah ditambah li ini semuanya 14.000. Jadi begitu. Nah, anak saya li itu kemudian berarti atau mempunyai. Berarti li itu artinya bisa saya mempunyai, bisa juga nanti artinya kepunyaan saya. Tergantung posisinya di mana. Kalau dia nanti sebagai khobar mufaddal itu artinya saja li kita bukannya saya mempunyai. Tapi kalau khobar bukan khobar mufaddal, khobar biasa, mubtada terus khobar, itu artinya kepunyaan saya. Itu kita lihat contohnya di sini. Jadi kapan nanti diartikan dia itu saya mempunyai, kapan diartikan kepunyaan saya. Ya. Jadi tergantung posisinya. Punya saya. Nah, punya saya, iya. Kepunyaan saya sama kan. Misalnya pulpen ini. Olamun. Saya mempunyai pulpen. Li kolam. Itu. Li kolam. Li kolam. Ya. Li kolam. Li itu kan jar majrur. Khobar mufrad. Khobar. Kolam mubtada mafrad. Bisa enggak dibalik? Kalau khobar bisa. Kolam li. Al kolam. Al kolam li. Pulpen itu milikku. Milikku, kepunyaanku. Nah, itu kan beda. Tidak bisa lagi diartikan pulpen itu saya mempunyai, kan tidak bagus bahasanya ya. Jadi ya. Itu perlunya kita tahu mengkodal, mengkodal, mengkodal biasa posisi karena jurnya. Tapi kita lihat contoh anak ustadu apa itu ya? Saya seorang guru, saya guru li kita kepunyaan itu. Saya mempunyai itu, saya mempunyai bukan obat pedang. Kalau obat pedang itu obat pedang, yes, artinya saya mempunyai. Kalau di depan dia artinya saya mempunyai. Pensi. Li tadi itu li ditambah ana ya. Apa? Pulpen. Dah pak. Pensil. Kan tadi saya pakai pulpen. Ya kan kelihatan serius. Ya. Bisil sudah ya, bisa diam. Baik, lanjut. Li kita buku. Saya mempunyai buku. Nah sekarang dibalik ini, li nya belakang. Agar kita buku li. Gimana kalau dibalik buku? Nah, ini buku miliknya. Kitab, kitab ini. Kitab ini. Musyakilah itu yang kita pakai kan ya. Ingat, maksudnya ada isyarat diikuti yang ada alnya. Itu bukan obat itu. Beda haza kitabun dengan hazal kitab. Kalau haza kitabun itu bukan obat itu. Haza mutada kitabun obat. Ini buku. Tapi kalau hadal kitabu udah jadi kalimat ya itu. Hadal kitabu buku ini sudah jadi kalimat ya. Belum ada khobarnya. Mana khobarnya? Li jar majrur. Nah sehingga artinya hadal kitabu di kitab ini milikku, kepunyaanku. Ya. Nah beda dengan li yang sebelah tadi. Karena jika saya mempunyai di sini ya, karena kita jelaskan buku ini saya mempunyai karena begitu. Tapi buku ini kepunyaan saya. Kalau depan tadi ini kita buat saya mempunyai buku. Buku jangan diartikan kepunyaan saya sebuah buku jangan begitu. Malah buku. saya mempunyai buku. Nah, coba kita analisa. Ana ustadzun, ana sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya marfu. Marfu, apa tanda rofaknya? Ada tanda rofaknya enggak, ana? Marfu. Marfu. Dhamir munfasil itu mabni itu enggak, jangan cari tanda rofak. Dia sebagai marfu aja tapi tanda rofak. Jadi nanti ada yang i'rab itu i'rab tapi enggak punya tanda. Ya, sebenarnya i'rabnya aja, makanya ini. Nah, mana khobarnya? Khusus khobar itu rofa, ya, marfu. Nah, ada nggak di tanda rofa? Ya. Ada dhamma. Kenapa dhamma? Isim. Nah, sekarang li kitabun. Li khobar. Li khobar, khobar muqaddam. Karena terdiri dari jar, jar majrur. Mana jar majrurnya? Li tambah ana. Itu li ditambah ana itu nih. Jadi nggak ada dalam bahasa Arab li ana, nggak ada. Li tambah ana berubah menjadi li. Setiap ya pasti mewakili ana. Ya. Apa? Setiap ya pasti mewakili domir ana. Ya, domir ana. Ya rata-rata gitu. Ada nanti yang enggak harus dia ya, ada yang kena itu nawa itu enggak ada yang bikin mati itu jadi itu dia ada itu jadi itu nah ini khobar mukot dan mukjana mukotnya nah kalau ada khobar mukaddam, pasti ada mukaddam kitabun. Musadamu akbar, biasanya alnya dia. Makanya, li kitabun, bukan li alkitab. Tapi kalau dibalik, nah muncul alkitabu li. Dan alkitab menjadi mukaddam, li khobar. Khobar jangan khobar mukaddam ya, khobar. Dan maju. Khobar. Nah sekarang, hadal kita itu nih, hadal sebagai isim isyarah. Mubtada, mubtada, ya, khobar itu namanya? Alkitab. Kalau alkitab itu? Li. Li, khobarnya. Tapi ini ya, hadal li, ini kepunyaan saya. Nah ini kan gak jelas nih, kalau kita ada li ini punya saya nah ini apa jelaskan dong hazal kita nah apa namanya kita jabatan apa namanya bukan pembahasan kan sudah di hazal mukadda kita sudah dipelajari di larangnya bina nasi bukan itu. Kalau hadza kan isim isyarat menjadi mubtada ya diikuti oleh ada alnya namanya apa ya? Musyar musyar lupa itu musyar ilai belum sudah berbilang baru punya bilang-bilang jadi kalau ada isim isyarat hadza hadzihi dzalika tilka di belakangnya pakai al itu bukan khobar gitu ya. Tapi menjelaskan isyarat namanya musyar ilaih ada juga nanti yang menamakan atau bayan itu dijelaskan karena kalau hanya disebut ini apa gitu. Jelas ya hadzal kitab li karena musyar ilaih namanya ya nih tulisannya musyarun ilaih di aja orang-orang aja ya hukuman bisa di musyarun ilaih alkitab musyarun Nah, kita lanjut. Kalimat berikutnya. Anta tilmizun. Terjemahkan. Engkau laki-laki seorang murid. Ya, engkau seorang murid. Maksudnya laki-laki. Ya. Tanpa diterjemahkan lebih jauh dari itu, engkau seorang murid. Tapi kita aja sudah paham, itu laki-laki. Anta sebagai Mubtada. Obatnya? Obatnya tilmizun. Lakat? Lakat mukhobar. Khobar apa? Khobar mukhobar. Khobar mukhobar. Lakat itu? Anta dan lak. Ya, li dengan anta. Jarma jerur ya. Li dengan anta menjadi lakat. Khobar mukhobar. Mubtada mahkornya? Kurrosa. Nah, saya sudah bilang. Kalau khobar itu berupa jarma jerur, maka tidak ada keharusan antara mubtada dan khobar itu match ya. Kan lakat engkau laki-laki itu rasa itu perempuan ya, nggak masalah karena semua bisa dimiliki, benda laki-laki benda perempuan bisa dimiliki oleh siapapun. Lakat itu rasa. Nah sekarang ini al-hadihil miskolatul lakat. Apakah ini penggaris? Jangan ini penggaris dibalik. Apakah penggaris ini? Itu ya menerjemahkan usia-usia begitu. Apakah penggaris ini laka milik? Jadi yang di atas tadi, buku ini kepunyaan gitu. Kalau diikuti pakai algo itu dibalik. Al-hadir misalatul laka, apakah penggaris ini? Ini. Coba kalau enggak usah dianalisa, hadi ini sebagai hadi mustaqbal. Mubtada. Mubtada. Khobarnya mana? La. Nah, li dan anta. Mustaqbal. Mustaqbal. Mustaqbal. Mustaqbal. Mustaqbal. Mustaqbal. Kalau yang ini kurosatun kalau pakai laki enggak boleh, Pak. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kan baru saja bilang enggak harus. Boleh siapa saja yang memiliki itu, nggak harus sejenis. Tapi yang lebih umum laka. Iya, kalau ketentuan khobar mubtada yang terdiri dari jarma jerur begitu. Misalnya nih, saya dalam kelas, ana fil fasli. Ananya itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Aisyatu fil fasli. Muhammadu fil fasli. Nah itu. Khobar situ juga begitu. Beda nanti kalau khobar jumlah fi'liyah jumlah ismiyah, nah harus ada kesesuaian. Lanjut. Khobar Pak Anti Fatimah. Anti Fatimah. Anti kau perempuan. Ya. Fatimah. Kau Fatimah. Kami itu Fatimah. Nanti sebagai mubtada khobarnya Fatimah. Nah kalau ini harus ini anti khobarnya harus match perempuan. Tidak boleh anti Muhammad. Nah ini yang ini. Tidak boleh anta Fatimah itu. Nah ini harus match. Kenapa? Karena khobarnya khobar muf. Khobar muf. Jadi obat mufrad, obat jumlah itu harus match. Dan tidak match itu aja obat sibru jumlah. Laki mindilun. Apa mindilun? Mandilun. Kemarin sudah ya? Belum. Laki mandilun, bukan mandilun. Saksi tanya. Dari koros apa apa ya? Kalau kurasa itu buku tulis. Buku tulis. Nah, ada di kamus. Oke, buka kamus. Laki mandilun. Artinya? Bagiku. Baginya. Kamu? Apakah ini laki? Kamu mempunyai. Kamu mempunyai. Biar gak kita lupa nih. Laki mandilun. Kamu mempunyai. Sapu tangan. Laki sebagai kobar apa namanya? Mukodar. Kobar yang tidak buka. Bukarannya mana? Mandi itu. Kenapa kobarnya bisa dipertahankan? Cepat. Ya, kenapa bisa ditaruh di depan? Alasannya? Karena dia terdiri dari yang majrur. Li ditambah anti menjadi laki. Mandilun mubtada antara apa nih? Mubtada mu'akhkhar. Kamu mempunyai kesempatan. Kalau dibalik jadi gimana? Al-mandilu laki. Sapu tangan itu kerjaanmu. Beda terjemahannya. Kalau lagi mandi lu, engkau mempunyai sapu tangan. Balik kalau mandi lu lagi, sapu tangan itu kepunyaanmu atau milik atau lain. Kadal falam wal mutallatu lagi. Gimana ini? Nah, jangan ini dulu, balik lagi. Ini 89. Petunjuknya apa? Ad-dursus sama, ad-dursus berapa? Ad-dursus sadis. Ini loh, ada kan? 6. Halaman berapa? Ad-dursus sadis. Oh. 8. Raja sebagai Mubtada berupa isim isyarat. Mubtadanya, mubtada itu irobnya apa? Rob? Roba. Kata robanya ada nggak? Ada. Ya, nggak ada karena mabni. Kenapa dia mabni? Karena dia isim isyarat. Isim isyarat itu mabni. Kobarnya mana? Laki. Kobarnya laki. Ini milikmu. Nah, kita tanya, ini itu apa? Jelaskan itu al-qalam wa al-qalam. Apa namanya tadi al-qalam? Apa namanya? Musyarun. Musyar. Nadalika. Jadi akan beda kalau nah. Beda artinya nih. Hazal qalamu laka misalnya ya dengan hada kolamun laka coba terjemahkan ini beda hada hada kolamun laka hada kolamun laka pulpen ini punya dan di atas pulpen ini punya kamu kalau di bawah ini pulpen kepunyaanmu. Ini pulpen, kepunyaanmu. Yang bawah nggak ada alif lam berarti? Nggak, makanya beda. Kalau ada alif lam ya sama yang itu. Tapi kan intinya sebenarnya sama, beda. Ini doang ya. Terjemahnya beda. Coba pulpen ini, jadi ini dianggap satu frase ini, satu pengertian. Pulpen ini kepunyaanmu. Kalau ini pulpen kepunyaanmu. Tanpa ada laka, ini sudah mubtada, ini khobar. Ini bukan khobar ini. Kalau di sini ini khobar ya. Ini mubtada, ini musyar ilaih, ini khobarnya. Kalau di sini laka bukan sebagai khobar, tapi jar majrur aja. Untuk penjelas aja. Ini kita, ini kita kepunyaanmu. Bukan. Ini adalah kita kepunyaanmu. Bisa juga ini adalah kita yang pakaian bisa dan milikmu. Silakan jangan maju lagi ya, selesai. Kayaknya cuma di alif lam ya. Iya. Nah, coba lihat ini. Hadal kolamu, jadal kolamu musyad ilai. Wal musallasu, al musallasu itu ke al kolamu. Maktuf, matof ya. Ikut ke al kolamu. Al musallasu ikut ke al kolamu. Nah, sekarang gini. Musyad ilai itu i'rabnya apa? Ngikutin. Mengikuti isyaratnya. Dari ini, mengikuti isyarat. Haza sebagai apa tadi? Mubtada. Al-Qalam kan musyad ilai. Musyad ilai mengikuti isyaratnya. Karena isyaratnya mubtada, mubtada itu roba, maka dia ikut roba. Makanya hazal kolamu. Tidak boleh hazal kolami, hazal kolama. Karena mengikuti hazal. Tapi kalau ini, misalnya dalam Al-Qur'an, inna hadzal Qur'an. Inna. Bukan hadzal Qur'an, begitu. Hadza di sini bukan rofa, ini nasab. Kenapa nasab? Karena ada kita. Nah, makanya di sini Al-Qur'an ikut nasab. Inna hadzal Qur'an. Jadi lagi ya apa nazar ya tadi yang di atas nazar kita buli alkitab mengikuti karena nazar buka dan opa maka alkitab juga opa jadi musyarakat itu selalu mengikuti roh isyarat bergantung isyarat itu kalau misalnya gini saya di dalam rumah ini apa bahasa ana di fi hadzal baiti hadzal baiti ana fi hadzal baiti fi jar majrurnya haza dengan langsung al-baiti majrurnya haza al-baiti musyakilai al-baiti mengikuti haza haza ikhrabnya apa? Majrur karena ada fi ana fi haza al-baiti ana fi haza al-masjid yang majrur itu yang langsung dimasuk ke jar al-baitinya al-masjid saya bilang haza adapun al-baiti al-masjid itu ikut ke isyarat musyar musyar ini itu mengikuti ikhrab isyarat lanjutkan coba lanjut coba ikuti ya ikuti lanjut Muhammadun waladun huwa tilmidun fi hadhihi al-madrasati lahu qurrasatun wa mimhatun Aisyatu bintun hiya tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyah هي تلميذة في المدرسة الابتدائية لها حقيبة ومنديل هل لها حزانة في البيت محمد ولد هو تلميذ في هذه المدرسة له كراسة وممحات عائشة بنت هي تلميذة في المدرسة الابتدائية لها حقيبة ومنديل هل لها خزانة في البيت؟ محمد ولد هو تلميذ في fi hadhihi madrasati lahu qurrasatun wa minhatun Aisyatu bintun ya tilmidatun fil madrasatil ibtidaiyah laha aqibatun wa mandilun hal laha bisa satu fil baiti ya Muhammad bin Walad dua tilmidun fi hadhil madrasah baru kurama satu dua Aisyatu bintun iya tilmidatun Selamat berusaha tiba-tiba yang dibaha api batu Waman diri dan laha bijana ilmah baik ya. Semata-mata Muhammadun walad Muhammad Muhammad seorang anak lak-lak huwa tilmidun fihadi ilmah berusaha iya ya siswa di madrasah ini nah, di sekolah ini jangan di ini sekolah ya bisa nilai soalnya itu bisa nilai di sekolah ini lahu qurrasatu wa minhatu apakah dia punya lahu baginya dia mempunyai jadi lahu itu lini tambah dua dia ya, mempunyai buku tulis kan dan apa minha itu ada di kampus juga minha itu kesan kan penghapus ya ada dua di situ penghapus las penghapus karet minha Aisyah itu pintu Aisyah seorang anak perempuan bintun ya, kawan dari mana itu? Ia tilmizun fil madrasah til ibu bidaniyah ia murid ia siswi di siswi di dalam madrasah sekolah SD ya SD sekolah dasar tidak ia itu dasar ya dan I sebenarnya kalau FI di Indonesia bahasa Arabnya bukan al-madrasah al-bidaniyah toh tapi al-madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah harus ada al-islamiyah makanya itu usul Islam tapi kalau SD yang umum nah itu al-madrasah al-ibtidaiyah tapi kalau MI kita cuma namanya mati sebagi aja ya kalau MI kita itu namanya al-madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah harus ada al-islamiyah sama dengan MTS madrasah sanawiyah bukan sanawiyah itu cara nggak percaya al-madrasah al-mutawassithah itu SMP kalau MTS al-madrasah al-mutawassithah al-islami sanawiyah itu apa sanawiyah itu aliyah ya mesir al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah nah, itu aliyah kalau alias sekolah tinggi ya itu beda itu istilah makanya kalian tulis saya dulu misalnya saya dulu waktu saya berbunga tadli sunnah tuwa kudofa sunnah tuwa satu mutawas sifa kalau islami pengajaran na'at dan kudofa di sanamiya kalau mutawas sifa karena sanamiya kalau berarti gak ada islami berarti umum negeri gimana? Kalau nggak ada belakangnya al-islaminya ya, itu umum. Negeri ya, itu aja yang membedakan kalau yang dibawa departemen agama itu madrasah yang sesungguhnya dikasih al-islaminya berarti ya, itu beda Astela Duj al-madrasah nah lanjut laha ajibatun wa mandilu dia mempunyai dia mempunyai hati batu apa kamus nggak ada sekarang ada kamus ini ya harus pinter ini kerjaan apa hati batu apa nih kamusnya Gak ada. Harus ada. Kalau tidak ada berarti ya sudah lewat. Oh iya. Gak ada ya. Akibatun itu tes. Tas ya. Tas. Tapi bisa juga punya koper. Koper. Dulu ini mungkin bapak ya nggak zaman gitu ya. Kamu zaman saya dulu tas sekolah itu kayak koper gitu. Kalau ngelain ya. Saya sering lihat. Tas ini penghulu kali ya. Bisa tuh. Koper itu enggak, koper kecil dulu. Jadi kita kayak kayak kulit begitu kan. Kayak koper sekarang ya, ini kalau nggak ada ransel dulu. Kalau Jepang sampai sekarang masih masih film-film ya. Jepang itu masih koper itu ya. Saya biasanya gitu. Ransel belum ada. Ya, pasti kita plastik ya. Channeling ini. Plastik press. Berarti ini kan buku lama ini. Nabi batu. Wa mandirun. Apa tadi mandirun? Sabu. Tangan. Sangkanya. Maksudnya leher Aisyah ya. Hal leher di zarat untuk baiki. Apakah dia yang mempunyai di zarat pun? Apa di zarat pun? Kamu? Tadi ketemu ya. Ada gak kemarin? Zana pun ada itu di awal kita apa lagi zana pun. Oh iya. Almari, lemari, almari. Oke, lemari, lemari, di zana pun. Nah. Cerita tadi ya, dari mana itu menurutnya ya, kayaknya wacana lah. Nah, sekarang coba di analisa. Coba mulai dari Muhammadun waladun, Muhammadun mubtada, waladun khobar. Waladun khobar mufrad ya. Kelihatan tanda irobnya, kelihatan semuanya. Dhammatun. Iya, dhammatun. Nah, terus mungkin buat tilmidun di buat tilmidun fi hadhihi madrasati ya terima buat sebagai mubtada mubtada tanda rotanya abni mabni kenapa dimana karena ini isim domir domir apa namanya domir pun fasil domir pun fasil benar tadi arang pada wow mau ya kalau enggak mun fasil obatnya mana obarnya tilmidun. Tilmidun. Ya udah lihat kan, obar saja. Fi huruf fi harfun jar. Harfun jar. Hadhihi. Hadhihi. Majrurun fi. Majrurun bi fi. Tanda majrurnya apa? Tanda majrurnya apa? Hadhihi. Tanda majrurnya. Mustar. Oh di matrosati ya? Kerja. Oke. Hadhihi yang saya tanya. Hadhihi. Karena itu yang dimasuki langsung. Fi hadhihi. Hadhihi ada nggak tanda majrurnya? Nggak ada. Kasro. Kasro di situ? Bukan. Bukan. Nggak. Majrur juga hadhihi kan bacanya selamanya kan dibaca hadhihi. Tapi bisa nggak? Fi hada. Fi hada? Ya bisa. Nggak berubah lah. Masa fi hada matrasati? Bukan di sini. Matrasati mana? Match, ya? Harus perempuan. Harus perempuan. Musyar-musyar kita itu harus match. Ya. Musyar-musyar kita harus. Jadi hadhihi majrurnya al-madrasati sebagai apa tadi? Usharun nilai ke hadhihi. Karena hadhihi majrur maka dia juga ada tanda majrurnya. Kasro. Kenapa kasro? Ikutin. Single. Kenapa kasro? Dok. Single. Umroh. Umroh. Al-madrasati kan satu. Kalau mengikuti. Nah, ini contoh maksud saya tadi. Musyarat ilaih mengikuti isyaratnya. Kamu ini, karena isyaratnya majrur, dia juga ikut majrur. Kalau dia kasih tadi isyaratnya marfu, itu juga marfu. lanjut. Lalu sebanyak kalau jarma itu di depan nggak mungkin sebagai mutara. Hobar kodam karena terdiri dari jarma itu. Jarma itu apa? Li ditambah buah menjadi lalu. Mana mutara muakasnya? Urosato itu meja. Wa atau bimhatut jangan dibilang ya maktub meja. Maktub ikut dia. Nah, maktub sama dengan musyad mulai ikutin ya. Ikut karena yang diikuti kurosatun rofa, maka dia juga ikut rofa ikut maktub. Kurosatun wan hati tidak boleh. Kurosatun wan hatan akun hati tidak boleh. Itulah maktub. Kalau begini, gimana Pak Yi? Lahu adalah susunan li ditambah huwa, berarti jar majrur. Lahu berasal dari li ditambah huwa. Ya. Berarti susunan jar majrur. Berarti khobar yang mukodam. Mukodam, betul. Nah, betul. Ya, itu ya. Memang begitu, ya. Kalau diuraikan lebih angin. Kalau ini diganti gimana? Gimana? Kuro satu dua kita pun. Bisa ya? Maksudnya bisa. Harus ini kan contohnya muzak panas sama ya? Ini kebetulan. Kebetulan aja ya? Kan jangan ngerti ya? Kalau obatnya berupa jarnya dur, muktadanya bebas. Jadi bebas. Ya sebenarnya kita kepengen misalnya dia mempunyai benda perempuan kan bisa saja kan? Dan kemudian benda yang... Ini beneran aja maksudnya? Boleh, boleh. Aisyatu bintun. Aisyatu muhtada bintun khobar. Nah, coba. Bintun ini muannas mudzakkar. Muannas. Ada muannasnya apa? Ini namanya marifat. Enggak ada tandanya marifat ya. Enggak ada tandanya. Ta' mafdhul bukan tanda muannas. Artinya. Artinya memang perempuan. Ya udah, nggak usah menggunakan. Kalau memang sudah artinya menggunakan perempuan tanpa tanda juga sudah pernah. Coba lagi. Iya. Iya tilmidatun fil madrasatil ibtidaiyah. Iya sebagai. Iya sebagai khobar. Yes. Iya sebagai mubtada. Mubtada. Khobarnya. Kopanya filmi datun. Fi, fis bagian jar. Jar. Al-Madrasati. Al-Madrasati mat. Madrur tipi dengan fi. Al-Ibtidaiyati. Al-Ibtidaiyati. Musyar. Sekolah dasar. Sekolah yang itu sifat yang na'an. Nah, na'an. Na'an itu juga mengikuti manfut namanya. Jadi mengikuti apa yang disifati? Madrasati. Yang memiliki sifat dasar apa? Sekolah kan? Sekolah yang tingkat dasar. Dan sekolah dasar. Kalau maf'ul bi enggak? Oh enggak, bisa enggak ada belum ada fi'il ya? Oh, iya. Sampai pelajaran kami ini kita belum belajar fi'il. Belum ada mau ada ya. Jadi namanya na'am. Sifat na'at itu mengikuti yang disifati. Karena yang disifati yaitu al-madrasati majrur, maka dia juga ikut majrur. Manfut itu madrasati. Manfutnya madrasah, berupa madrasah. Nah jadi bagaimana manfut? Manfut itu nanti kalau dia mubtada, mubtada berupa mubtada manfutnya berarti na'atnya rofa'. Jadi di sini kebetulan manfutnya berupa majrur. Manfut itu yang disifati. Na'at itu sifat. Dan al-ibtidai itu na'at. Al-madrasati manfut yang disifat. Bagaimana kita tahu itu sifat kalau nggak tahu artinya? Hah? Harus tahu artinya dulu. Nanti tahu. Oh. Udah, feeling aja nanti ya. Feeling aja. Karena kalau dijelaskan ya lama-lama nanti tahu, oh itu karena memang kata sifat. Tidak iya itu memang jadi kata kan, kebanyakan kata dalam bahasa kan ada isi menunjukkan benda, ada isi menunjukkan sifat. Namanya ismu sifat. Apa ciri-ciri ismu sifat nanti kita akan belajar. Kalaupun saya jawab tidak iya itu sifat. Dari mana tahu dia belum ditanya? Berarti isim itu belum tentu kata benda ya? Belum tentu benda kalau tidak. Iya, tapi kalau benda pasti isim. Jadi, iya. Gitu, ya. Ya, kalau benda pasti isim. Karena sifat juga termasuk isim yang dalam bahasa. Terus? Isim itu sesuatu. Laha, api, batu, balamandi. Balamandi. Laha. Dia mempunyai di ditambah ya. Pas kan dan satu iya. Laha sebagai obat. Obat apa? Mukhodar. Mukhodar maksudnya mana? Akibatun wa sebagai huruf apa? Atau huruf atau mandilun maktub. Maktub itu mana? Maktub hakim ke bawah. Keakibatun. Nah, karena akibatun robat maka mandilun dia ikut robat. Akibatun apa tadi? Hal laha khizanatun fil baiti? Hal enggak usah dibahas. Laha berarti susunan li ditambah huwa. Iya. Berarti susun khobar yang didahulukan. Terus khizanatun mubtada. Mubtada yang diakhirkan. Fi susunan jar majrur. Jadi tidak selamanya jar majrur itu jadi mubtada ya. Ada juga selesai jar majrur selesai. Bukan berdiri sendiri. Iya, itu enggak usah dilanjutkan. Jadi dia menjadi khobar kalau dibutuhkan sebagai khobar. Jadi belum tentu tidak semua jar majrur khobar ya, tapi dia bisa menjadi apa tidak ya. Sudah ya, sudah maghrib ya, terima kasih sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi begitu aja ya, ini kita pendekatan kita begitu aja, jadi baca langsung analisa, baca analisa. Jadi panduannya booking terus di ya, aplikasi. Jadi ini langsung nabuh aplikasi. Ini enak buat belajar di rumah. Iya, enak. Kosa katanya juga sudah. Tapi ini rata-rata udah pernah diajar loh. Hah? Aku ya, sudah pernah dulu. Iya, karena udah minta masuk, udah pernah. Udah pernah. Berarti kalau buta fotokopiannya waktu itu. Iya, udah. Jumlah video belum.